mata darah mengalir. Luka duka, luka duka, luka. Itu karena ujang kalah, ujang kalah karena lemah. Masa depan ujang ujang seperti ujang.